cantiknya. Wahai kau gadis Melayu, baju kurung indah dipakainya. Siapa orang yang tak tertarik denganmu? Rambut panjang baikal maya menghiasi cantik paras dirimu. Sungguh beruntung si pria itu mendapatkan cinta dari oh,